apakah salafi itu harus memakai jubah? Ya tidak. Kewajiban masing-masing orang muslim untuk beda dengan yang lain, terutama orang kafir, menampakkan keislamannya di pakaian-pakaian muslimin yang menutup auratnya, yang bukan pakaian orang kafir, selama itu pakaian muslimin, sarung, baju koko, baju Pakistan, jubah, selama itu tidak membentuk aurat, tidak membentuk tubuh, menutup, boleh.